Mitra Bisnis, tokoh agama Gusola dalam tulisannya di Kompas menyebut yang paling penting dalam seorang pemimpin adalah kejujuran, bukan kepandaian, ketegasan, atau keberanian. Dia berkata, yang jadi masalah saat ini pejabat atau politisi jujur sulit dicari. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Arswendo Atmowiloto. Pak Arswendo, apa komentar Anda? Ya, pemimpin itu selain kejujuran juga visionnya. Karena kejujuran itu lebih pada karakter. Nah, karakter itu karena pastinya kejujuran, menolong orang lain, menghormati orang tua itu lebih pada karakter semuanya. Vision itu lebih pada keahliannya menangkap masa depan ini apa. Ya, sebetulnya ajarannya udah sama aja dengan yang lainnya. Artinya karakter, pendidikan karakter inilah yang kadang-kadang karakter ini memang rada repot dalam artian ini banyak menyangkut etika. Tapi inilah yang menghormati orang tua itu aja udah bab. Bukannya malah bapaknya ngajak anaknya korupsi ya gitu, itu kan udah ngaco. Karena apa? Karakter itu pendidikan yang saya kemarin nulis di Koran Sindo itu sederhana. Itu semua tahu, anak nggak tidur siang. Itu udah tahu bahwa kalau dia nggak tidur siang, dia berarti melakukan kesalahan. Dan itu sederhana semuanya kok. Dan itulah nilai-nilai di dalam karakter. Sebetulnya ya kejujuran itu nomor satu. Pasti kejujuran itu turunannya adalah keterbukaan. Dan boleh dikatakan dari unsur kejujuran dan keterbukaan itu pasti juga kesederhanaan dalam hidup. Pasti bukan orang yang kaya berlimpah-limpah, yang mentakjubkan gitu, pasti bukan. Orang-orangnya bukan orang-orang tipe begitu. Kalau dia punya dapat, pasti untuk membantu yang lainnya. Itu udah pasti. Kalau untuk tokoh terdahulu, kira-kira siapa Pak yang bisa dijadikan panutan sebagai pemimpin? Contoh kita banyak sebenarnya. Bung Karno itu contoh presiden kita, pemimpin, presiden, dan kampiun. Visinya luar biasa. Sampai sekarang karakter building itu masih jadi omongan. Pak Harto dalam segi tertentu juga luar biasa. Karena komunitas inilah yang, nggak tahu, demokrasi ala parpol yang seperti sekarang ini kok nyatanya reformasi ini malah jungkir balik nggak keruan. Kalau untuk kedepannya, dan juga terkait pemilu mendatang, apa masih ada tokoh yang Bapak rekomendasikan untuk bisa menjadi pemimpin? Pasti masih ada. Bahwa itu full kita di belakang mereka atau enggak, itu pasti ada. Ya ada lah Jokowi itu. Sekarang kita sudah lihat ada Mahfud MD, ada Jokowi. Apakah itu yang lolos? Itu soal lain lagi mekanismenya. Nah, untuk menanamkan kejujuran di politisi dan pejabat kita, Pak, apa cara yang bisa dilakukan? Ya nggak bisa, selama pemerintahnya juga nggak jujur, pasti nggak bisa. Ini sebetulnya sama, nah, inilah peran radio, peran media, secara keseluruhannya ini mendewasakan audiens, mendewasakan masyarakat dengan talk show, dengan wawancara semacam ini, masyarakat harus tahu, oh ini begini toh. Jadi kalau begitu, kalau pemimpinnya itu udah nggak benar, udah, gua nggak akan milih dia, misalnya gitu. Ya, ini prosesnya lambat, tapi ini menurut saya satu-satunya harapan ke depan ini. Demikian budayawan Arswendo Atmowiloto. Saya Wendy Lim.